Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Fiqh Muyassar, masih dalam pembahasan tentang permasalahan haji. Bab yang ketiga dari Kitabul Hajj. Dan terakhir pembahasan kita tentang masalah tsaniyah, terkait tebusan atau denda yang harus ditebus bagi orang yang melanggar salah satu dari larangan-larangan ihram, baik ihram umrah maupun ihram haji. Qala al-muallifun hafizahumullahu ta'ala, wa amma binisbati li'aqdin nikah, adapun terkait dengan larangan akad nikah bagi orang yang ihram, fala yajibu fi dhalika fidyah, maka tidak diwajibkan bagi dia untuk menebus fidyah. Fa innama yakunul aqdu fasidan, hanya saja akadnya itu fasid, akad nikah yang dilakukan di saat ihram itu rusak, tidak sah, dan harus diulangi kembali akadnya di saat keluar dari ihram. Ini terkait apa? Akad nikah. Jadi orang yang muhrim dilarang baginya berapa larangan. Di antaranya adalah melangsungkan akad nikah. Melangsungkan akad nikah haram bagi orang yang muhrim. Jika ada orang yang melanggar dan melakukan akad nikah, baik dia statusnya sebagai salah satu dari kedua mempelai, laki-laki atau perempuan, atau dia statusnya sebagai walinya, maka dan dia masih dalam keadaan ihram dan dia melangsungkan akad nikah, baik dia sebagai wali atau sebagai mempelainya, maka akadnya tersebut rusak dan tidak sah dan batal. Apa sanksinya? Apa yang harus dia tebus dari larangan yang dia langgar ini? Jawabannya, tidak ada sanksi apa-apa. Tidak ada sanksi apa-apa. Dia tidak perlu harus berpuasa atau memberi makan orang miskin atau menyembelih hewan ternak, tidak. Tetapi hanya saja yang berlaku baginya bahwa akad tersebut rusak. Itu sanksinya. Dan dia harus mengulangi akadnya setelah keluar dari ihram. Ini terkait larangan melakukan akad nikah bagi orang yang ihram. Kemudian larangan selanjutnya, tebusan selanjutnya. Qala wa amma bin nisbati li qat'i syajaril haram wa nabatihi. فأما بالنسبة لقطع شجر الحرم ونباته الذي لم يزرعه الآدمي, adapun terkait larangan memotong pohon yang tumbuh di daerah haram, ونباته atau mencabut tanamannya, الذي لم يزرعه الآدمي, yang tidak ditanam oleh manusia. Maksudnya tanaman tersebut atau pohon itu tumbuh tanpa ada perbuatan manusia padanya. Ini tidak ditanam oleh manusia, tumbuh sendiri tanpa ada yang menanamnya dan tanpa ada yang merawatnya. Maka ini adalah pohon yang tidak boleh untuk dipotong atau dicabut jika ini berada di lokasi haram. yaitu di Makkah. Maka jika ada orang yang memotong salah satu pohon yang tumbuh di haram atau mencabut tanamannya, yang mana itu bukan yang ditanam oleh manusia, fatad manusia jarah as-saghirah, maka tebusannya adalah dia harus menebus jika bentuk pohon yang dipotong tersebut adalah pohon yang kecil secara uruf teranggap kecil secara kebiasaan manusia menganggap bahwa pohon ini adalah pohon yang kecil. Jika dia cabut pohon yang kecil atau dia potong pohon yang kecil itu, maka tebusannya pohon yang kecil diganti dengan menyembelih satu ekor kambing. Wa ma fawqaha bi baqarah. Adapun pohon yang lebih besar, maksudnya bukan pohon kecil, ini pohon yang besar, maka tebusannya adalah dengan menyembelih seekor sapi. Jadi jika ada orang yang memotong pohon yang kecil atau pohon yang besar, ada tebusannya. Jika pohon tersebut kecil, maka tebusannya, sanksinya harus membayar dendanya adalah menyembelih seekor kambing. Adapun jika pohon tersebut besar, secara uruf, jadi orang menganggapnya ini pohon kecil atau besar itu dikembalikan kepada uruf setempat tersebut. Di tempat itu, jika dianggap ini pohon besar, maka tebusannya adalah seekor sapi. Wayudmanu nabatu wal waraku biqimatihi li'annahu mutaqawwam. Adapun terkait warak, rumput atau annabat, yakni yang dimaksud di sini adalah rumput-rumput yang tumbuh, wal waraq, demikian pula dedaunan hanya mencabut daun, memetik daun, merontokkan daun dari pohonnya, ini dilarang. Jika dilakukan, maka dendanya adalah biqimatihi, diganti dengan harganya li'annahu mutaqawwam, karena itu bisa diberi harga. Anggap saja dikasih harga. Daun seukuran ini harganya sekian. Maksudnya ditakar harganya, diperkirakan harganya sekian, maka dia harus mengeluarkan uang untuk menebus sebagai harga yang tersebut. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ahli ilmu berpendapat bahwa mencabut pohon atau memotong pohon, demikian pula memetik dedaunan, mencabut rumput, bagi orang yang mahrim itu ada tebusannya. Itu ada tebusannya seperti yang telah beliau sebutkan di sini. Dan di sana ada pendapat yang kedua yang berpendapat bahwa tidak ada tebusannya, hanya saja dia telah melakukan pelanggaran dan wajib bagi dia untuk bertaubat. Dikarenakan denda yang seperti ini tidak ada dalil dari Rasul alaihi salatu wassalam, tidak ada dalilnya dari an-nas, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Ini pendapat sebagian ulama, sehingga pendapat yang sahih dan pendapat ini juga dikuatkan oleh Syekh Utsaimin Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Taimin rahimahullah, bahwa terkait memotong pohon ini tidak ada tebusannya karena tidak ada dalil yang mengharuskan untuk menebus dengan yang seperti ini. Hanya saja pendapat sebagian ulama, dan semua itu butuh ada dalil, sehingga pendapat yang rajih bahwa tidak ada yang harus dia tebus dari perbuatan yang dia lakukan tersebut, hanya saja dia harus bertaubat jika dia melakukannya. Dia harus bertaubat karena dia telah melakukan sesuatu yang dilarang di saat dia sedang ihram. Inilah terkait tebusan-tebusan bagi orang yang melanggar salah satu dari larangan-larangan ihram. Dan kita simpulkan di sini bahwa tebusan ihram itu dari sisi al-fidyah, tebusan ihram, tebusan orang yang melanggar larangan ihram itu terbagi menjadi 4 bagian. Jadi kesimpulannya, supaya lebih mempermudah dalam memahami tentang tebusan orang yang melarang dan melanggar larangan ihram, itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama, larangan yang tidak ada tebusannya. Larangan yang tidak ada tebusannya. Apa itu larangan yang tidak ada tebusannya? Maksudnya jika seorang melanggar dan melakukan larangan tersebut, dia tidak terkena tebusan apa-apa, dia tidak terkena denda. Jawabannya adalah akad nikah dan qat'u syajaril haram. Jadi larangan yang tidak ada dendanya jika dilanggar itu adalah akad nikah dan memotong atau mencabut pohon yang ada di haram. Jika seorang melakukan kedua larangan ini, salah satu dari kedua larangannya atau kedua-duanya, maka dia jika sengaja melakukannya, maka dia telah melanggar dan dia mendapat dosa. Dan wajib bagi dia untuk bertaubat jika dia sengaja, tapi jika dia jahil maka itu permasalahan yang lain. Kesimpulannya tidak ada tebusannya, tidak ada dendanya, yaitu akad nikah dan memotong pohon yang ada di haram itu tidak ada dendanya. Jenis tebusan yang kedua adalah larangan yang tebusannya sangat besar. Larangan yang tebusannya dendanya sangat besar, yaitu berhubungan suami istri sebelum tahallul pertama. Berhubungan sebelum tahallul pertama. Jadi tahallul bagi orang ihram ada waktu tahallul, yakni seorang halal. Dan tahallul terbagi menjadi dua. Ada tahallul awal dan ada tahallul asani. Tahallul awal, tahallul pertama itu di saat seseorang telah selesai melempar jumrah Aqabah. Pada tanggal 10 di saat dia telah selesai melempar jumrah Aqabah, dengan itu dia telah tahallul pertama. Sudah bebas dan halal bagi dia segala sesuatu kecuali berhubungan. Maka jika ada seorang muhrim yang berhubungan sebelum tahallul pertama dan dia masih ihram, ini besar dendanya. Dendanya besar. Rusak hajinya, tidak sah hajinya, batal hajinya. Dia harus menyembelih seekor unta. Kemudian dia wajib melanjutkan haji atau umrahnya. Dan dia mendapat dosa atas perbuatannya tersebut. Kemudian dia harus di tahun depan mengulangi hajinya. Dan tidak teranggap haji dia jika dia melakukan hubungan sebelum tahallul pertama. Ini jenis tebusan yang kedua. Tebusan yang dendanya itu sangat besar, yaitu berhubungan sebelum tahallul awal. Yang ketiga, larangan yang dendanya atau tebusannya adalah menukar dengan yang sepadan atau penggantinya. Larangan yang dendanya adalah menukar yang sepadan, yang seimbang atau penggantinya. Apa itu? Ia adalah qatlus sayyid, membunuh hewan buruan. Membunuh hewan buruan. Orang yang membunuh hewan buruan, maka dia telah melakukan pelanggaran dari pelanggaran ihram. Dan dendanya adalah apa? Dia menukar. Menukar dengan hewan yang sepadan, hewan yang seimbang. Sebagaimana telah kita bahas pada pertemuan yang lalu, orang yang membunuh as-sayd, hewan buruan, maka dia harus menyembelih hewan yang seimbang dan sepadan dengannya. Bagaimana mengetahui sepadan dan keseimbangan antara hewan buruan dengan hewan ternak Ini telah kita bahas. Dilihat jika itu telah diputuskan oleh para sahabat dan para tabi'in, maka kita mengambil keputusan mereka. Dan jika tidak ada keputusannya oleh para sahabat dan para tabi'in, maka kita mencari dua orang yang adil untuk membandingkan antara hewan buruan yang dibunuh dengan hewan ternak. Manakah yang sepadan? Maka dia harus menyembelih hewan yang sepadan tersebut, au badalah. Atau jika tidak, maka dia menggantinya. Menggantinya dengan memberi makan seharga hewan itu kepada orang miskin. Kalau tidak, maka pilihan yang ketiga adalah berpuasa sebanyak jumlah orang miskin yang dia beri makan. Ini semua telah lewat pembahasannya pada pertemuan yang lalu. Kesimpulannya, jadi denda yang ketiga adalah denda yang tebusannya itu menukar dengan hewan yang sepadan atau penggantinya, atau pengganti hewan yang sepadan tersebut. Kemudian jenis yang keempat, tebusan atau larangan yang keempat, jika dilanggar maka tebusannya adalah al-adha. Tebusannya adalah al-adha. Yang fidyahnya adalah fidyah adha. Apa itu fidyah adha? Fidyah adha, yang dimaksud dengan fidyah adha adalah memilih salah satu dari tiga denda. Memilih salah satu dari tiga tebusan. Ini namanya fidyah adha. Fidyah adha itu memilih salah satu dari tiga tebusan, yaitu it'am, memberi makan. Atau sebelum itu, yang pertama dia berpuasa 3 hari. Atau boleh dia memilih yang kedua, memberi makan 6 orang miskin. Atau yang ketiga, menyembelih seekor kambing. Menyembelih seekor kambing. Jadi larangan yang tebusannya adalah fidyah adha. Larangan yang tebusannya adalah fidyah adha. Apa itu yang dimaksud dengan adha? Yang dimaksud dengan adha adalah tebusan yang tiga jenis ini. Salah satu dari tiga jenis ini. Bisa diambil yang mana saja. Memberi makan orang miskin sejumlah 6 orang. Atau berpuasa sejumlah 3 hari. Atau menyembelih seekor kambing. Bagi siapa? Bagi yang melanggar apa ini? Ini diperlakukan bagi yang melanggar selain pelanggaran yang telah disebutkan tadi. Jadi yang telah kita sebutkan tadi, akad nikah dan memotong pohon. Itu tebusannya, tidak ada tebusannya, tidak ada dendanya. Kemudian jima berhubungan, itu tebusannya sangat besar. Kemudian yang ketiga, larangan yang tebusannya adalah menukar atau pengganti dari hewan yang diburu, yaitu hewan buruan. Dan yang keempat, selain dari tiga larangan di atas, selain dari tiga larangan yang telah disebutkan, maka tebusannya adalah memilih salah satu dari tiga tebusan, yaitu it'am, beri makan 6 orang miskin, atau berpuasa 3 hari, atau menyembelih kambing. Jadi ini ringkasannya. Sehingga seorang yang memotong rambutnya, mencukur rambutnya, memotong kukunya, memakai pakaian yang berjahit, yang dimaksud berjahit yakni sesuai bentuk badan yang dibentuk, memakai wangian, menutup kepala, itu semua larangan-larangan yang tebusannya adalah adha. Memilih salah satu dari tiga pilihan dendanya. Berpuasa 3 hari, atau dia pilih memberi makan 6 orang miskin, atau dia menyembelih seekor kambing. Jadi ada banyak larangan-larangan ihram, ada 9. Larangan ihram ada 9. Dan tebusan dendanya itu juga bermacam-macam. Dendanya bermacam-macam, tidak semuanya sama dendanya. Sehingga kita rinci, kemudian kita simpulkan bahwa denda bagi orang yang melanggar larangan ihram itu ada empat. Ada empat. Denda bagi orang yang melanggar larangan ihram ada empat. Yang pertama, tidak ada dendanya. Ada yang tidak ada dendanya, yaitu akad nikah dan memotong pohon. Dan yang kedua, dendanya adalah dendanya sangat besar, dendanya besar yaitu berhubungan sebelum tahallul. Dan yang ketiga, dendanya mengganti. Mengganti apa mengganti? Mengganti hewan buruan yang dia buru. Tidak boleh orang yang muhrim berburu. Jika dia berburu dan membunuh hewan buruan, maka dia harus mengganti hewan buruan yang diburu tersebut dengan binatang ternak, dan dia menyembelih binatang ternak yang seimbang dengan hewan buruan yang diburu tadi. Yang keempat, selain larangan-larangan tersebut, maka dendanya adalah salah satu dari tiga pilihan ini. Berpuasa tiga hari, memberi makan orang miskin, atau menyembelih seekor kambing. Tapi ini dipahami ya. Jadi ini kesimpulannya supaya lebih bisa dipahami. Kemudian qala al-muallifun hafizahumullahu taala, hadza idza kana murtakibal mahdhuri mutaammidan. Denda yang didapat bagi orang yang melanggar larangan ihram itu dengan syarat dia melanggar pelanggarannya itu secara sengaja. Jadi orang yang sengaja melanggar salah satu dari larangan ihram, maka dia terkena denda. Dia terkena denda yang telah kita bahas tadi dengan sengaja. Ammal jahilu an-nasi. Yang tepat ada huruf waw setelah al-jahil ditambah huruf waw. Ammal jahilu wan-nasiu. Yang betul seperti ini. Bukan ammal jahilun nasi. Yang dimaksud adalah al-jahil dan an-nasi. Ammal jahilu wan-nasi. Wan-nasi bukan wan-nasiu karena berat dhammah pada huruf ya. Ammal jahilu wan-nasi fala syai'a 'alayhima. Adapun orang yang melanggar larangan ihram dikarenakan dia adalah orang yang jahil, tidak tahu, atau dia adalah orang yang lupa bahwa dia masih dalam ihram, fala syai'a 'alayhima, maka tidak ada dosa baginya dan tidak ada tebusan bagi mereka. Jadi larangan ihram ini diharamkan bagi orang yang muhrim. Namun yang namanya manusia terkadang lupa dan terkadang salah. Ada juga yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu bahwa ini diharamkan dan tidak boleh bagi orang yang muhrim melakukannya, kemudian dia melakukannya dan dia tidak tahu hukumnya. Maka di sini apa yang harus, apakah dia terkena denda juga? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak terkena denda. Berdasarkan keumuman dalil yang menunjukkan akan hal tersebut. Rabbana la tu'akhidna inna sina wa akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau menghukum kami disebabkan kami lupa atau salah. Sehingga orang yang salah, maka dia tidak terkena apa-apa dan tidak perlu dia menebus dan tidak terkena denda. Hatta jima sekalipun melakukan hubungan suami istri sebelum tahallul, tetapi dia lupa, dia enggak sadar kalau dia masih ihram, tetap sah hajinya karena dia lupa. Sehingga orang yang berlaku baginya denda-denda yang telah kita sebutkan tadi itu bagi orang yang sengaja. Itulah terkait larangan-larangan ihram dan tebusannya. Kemudian kita masuk pada masalah ats-tsalitsah, masalah yang berikutnya. Fil hadyi wa ahkamihi. permasalahan tentang haji dan hukumnya. Dan hukum-hukumnya. Apa yang dimaksud dengan haji? Qala al-mu'allif al-hadiyu. Hadi adalah ma yuhda ilal baitil haram min bahimatil an'am. Yang dipersembahkan dan disembelih di Baitul Haram, yakni di Makkah, min bahimatil an'am, dari jenis hewan ternak. Yang disembelih di Makkah, di Baitul Haram, dari jenis hewan-hewan ternak. Apa itu hewan ternak? Al-ibil, wal-baqar, wal-ghanam. Unta, sapi, dan kambing. Taqarruban ilallahi ta'ala. Dalam rangka untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang dimaksud dengan hadi. Apa itu hadi? Hadi adalah sesembelihan dari binatang ternak yang disembelih di Baitul Haram, atau yang dimaksud di sini di masjid di Makkah, di haram, tempat haram. Taqarruban ila Allah, dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebelum kita masuk tentang permasalahan haji, perlu kita jelaskan bahwa haji itu memiliki beberapa syarat. Haji atau yang diistilahkan dengan hewan kurban, namun hewan kurban haji itu bedanya dengan udhiyah. Udhiyah, hewan kurban yang kita sembelih di saat Idul Adha bagi orang yang tidak haji, atau yang tidak ada di Masjidil Haram. Bagi orang yang tidak haji, maka dia menyembelih udhiyah. Ada pun orang yang haji, maka istilahnya adalah haji. Orang yang tidak haji di luar Masjidil Haram, maka dia disebut menyembelih hewan kurban itu udhiyah di saat tanggal 10 Dzulhijjah, Idul Adha. Tetapi bagi orang yang haji, maka hewan kurbannya itu dinamakan dengan haji. Haji maupun al-udhiyah itu tidak akan sah kecuali harus terpenuhi beberapa syaratnya. Maka haji di sini ada 5 syarat yang harus terpenuhi dalam haji supaya haji tersebut sah. Sesembelihan haji tersebut sah bagi orang yang haji. Syarat yang pertama, hadinya itu harus dari jenis bahimatul an'am. Sebagaimana disebutkan oleh mu'alif di sini, hadi sesembelihannya itu harus dari bentuk dan dari jenis hewan-hewan binatang ternak. Apa itu bahimatul an'am? Yaitu ibil, sapi, atau ibil, unta, bakar, sapi, dan kambing. Inilah ya, 3 yang disebut dengan bahimatul an'am. Berdasarkan dalil yang sangat banyak, Rasulullah SAW memerintahkan seseorang untuk menyembelih hewan kurbannya dengan salah satu dari 3 jenis ini. Dan juga perbuatan Nabi SAW bahwa beliau tidak pernah menyembelih hewan kurban baik di saat haji atau di saat Idul Adha kecuali dari 3 jenis hewan ternak ini. Sehingga orang yang menyembelih selain dari hewan ternak dari 3 jenis ini, maka itu bukan hadi dan tidak sah hadinya. Orang yang menyembelih kuda, atau menyembelih rusa, atau menyembelih ayam, hewan selain dari 3 jenis ini, yang bukan hewan ternak, maka tidak akan sah sesembelihannya, dan itu bukan termasuk kurban. Itu syarat yang pertama dalam hadi, harus berupa binatang ternak, hewan ternak, yaitu sapi, unta, atau kambing. Syarat yang kedua dalam hewan kurban yaitu harus memasuki usia yang tercukupi, usia yang cukup yang telah ditetapkan oleh syariat. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, la tadbahu illa musinnah. Janganlah kalian menyembelih hewan kurban kecuali hewan yang telah mencukupi umurnya. Kemudian beliau menjelaskan tentang umur unta yang cukup adalah unta yang telah sempurna 5 tahun, usianya sudah sempurna 5 tahun itu pada unta. Ma balagat al-khamsu sinin, unta yang boleh untuk dijadikan hewan kurban adalah unta yang sudah sempurna usianya 5 tahun, sudah masuk tahun kelima. Adapun pada sapi, maka usia minimalnya, usia cukupnya adalah 2 tahun, sudah masuk tahun kedua atau sudah berusia 2 tahun, sudah lengkap 2 tahun. Adapun pada kambing, dan kambing ada 2 jenis. Ada kambing yang disebut dengan maiz, kambing maiz yang ada jenggotnya, atau diistilahkan dengan kambing kacang, kambing Jawa, maka itu kambing. Itu usia yang cukup padanya adalah 1 tahun, sempurna 1 tahun. Sempurna 1 tahun, sapi tadi sempurna 2 tahun, masuk tahun ketiga. Kalau unta, sempurna 5 tahun. Adapun kambing, jika itu jenisnya kambing kacang atau kambing Jawa, maka harus berusia lengkap 1 tahun. Adapun tempoan, jenis kambing yang kedua adalah domba. Domba ini termasuk kambing. Adhan terdapat khilaf di antara para ulama dan mendapat yang rajih bahwa adhan itu umur yang cukupnya adalah 6 bulan. Umur yang cukup pada domba adalah 6 bulan, sehingga domba yang sudah sampai pada umurnya 6 bulan, maka itu sudah sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ini syarat yang kedua, harus masuk pada umur yang telah ditetapkan oleh syariat, sehingga tidak boleh di bawah umur tersebut. Yang ketiga, hewan tersebut harus selamat dari cacat yang menghalangi sahnya kurban. Selamat dari cacat yang menghalangi dari sahnya kurban. Apa itu jenis cacat yang menghalangi sahnya hewan kurban? Ada 4 jenis yang disebutkan Rasul alaihissalatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih. Jadi tidak semua cacat itu tidak sah. Tidak semua cacat yang ada pada hewan kurban tidak sah. Ada jenis-jenisnya yang tidak sah itu seperti apa? Disebutkan oleh Rasul alaihissalatu wassalam, 4 la tujzi'u fil udhiyah. 3 cacat atau 4 cacat, 4 jenis kecacatan yang tidak sah dalam hewan kurban. Yang pertama, al-aura al-bayyin awaruha, yang buta, yang jelas kebutaannya. Atau salah satu dari kedua matanya buta itu juga termasuk baik kedua-duanya atau salah satu dari kedua matanya buta, maka yang termasuk cacat yang tidak sah. Namun di syarat oleh Rasul, harus jelas kebutaannya. Kenapa? Karena seorang pemilik hewan, dia tidak mesti tahu kondisi semua hewan itu dengan detail, apalagi sakit-sakit yang ringan. Mungkin saja asalnya sehat, tapi kemudian mengalami sakit pada matanya, sehingga hewan ini, jika diteliti lebih jelas oleh dokter hewan, mungkin akan terlihat hewan ini tidak melihat dengan sempurna. Tapi tidak jelas, kebutaannya tidak jelas. Maka ini tetap sah. Yang tidak sah adalah harus jelas kebutaannya, jelas terlihat, oh ini nggak bisa lihat, hewan ini buta. Maka ini tidak sah. Tapi jika masih ada ketidakjelasan apakah ini buta atau tidak, maka ini masih sah. Jadi harus jelas. Kebutaannya harus jelas. Yang kedua, al-maridah al-bayyin maraduha. Yang kedua, yang sakit, yang jelas sakitnya. harus jelas sakitnya sebagaimana telah yang di awal tadi. Karena tidak semua pemilik hewan itu tahu bahwa hewannya sedang sakit atau tidak. Sehingga jika harus dipastikan 100% hewan, semua hewan yang mau dijadikan kurban itu adalah hewan yang sehat, akan memberatkan dia. Tidak mungkin dia akan mengecek seluruhnya. Cukup apakah jelas sakit atau tidak. Jika jelas sakit, maka tidak boleh. Tapi kalau tidak jelas, ada sakit tapi tidak jelas sakitnya, tidak kelihatan, tidak nampak sakitnya, maka ini masih sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kemudian yang ketiga, al-arja, al-bayyin, arajuha. Al-arja ya ini, pincang. Yang jelas pincangnya. Kemudian yang keempat, al-ajfa alladhi la tunqi. Yaitu hewan yang sangat kurus. Yang tidak mampu untuk beraktivitas dengan normal. Sangat kurus dia. Maka ini empat jenis kejahatan yang dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Sehingga jika ada cacat yang lebih parah dari empat cacat yang disebut oleh Rasul ini, maka lebih-lebih tidak sah. Tetapi jika ada kecacatan yang kurang, masih ringan daripada kecacatan yang disebut oleh Rasulullah SAW, maka itu masih sah. Sehingga jenis kecacatan yang tidak boleh untuk dijadikan sebagai hewan kurban, yaitu empat cacat yang telah disebut oleh Rasulullah SAW tadi. Jika jenis kecacatan yang lebih parah, maka itu lebih-lebih tidak sah. Tetapi jika kecacatannya itu masih lebih ringan dari yang disebut oleh Rasul dalam hadis tadi, maka masih sah. Namun tentunya, seorang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dia lebih memilih hewan yang paling sempurna. Maka itu lebih utama. Tentunya hewan yang paling sempurna, maka itu lebih utama. Dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syarat kurban hadiah yang berikutnya, yang keempat, hendaknya hewan kurban tersebut harus disembelih pada waktunya. Waktu penyembelihan hewan kurban bagi orang yang haji, dari kapan dimulai? Jawabannya adalah dimulai dari setelah melempar jumrah Aqabah, tanggal 10. Nah, setelah itu dia boleh sudah, adalah waktunya untuk menyembelih hewan kurban. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik. Adapun bagi orang yang tidak haji, maka awal waktu menyembelih hewan kurban adalah setelah sholat Id, Al-Adha. Terus setelah itu boleh bagi dia menyembelih hewan kurban, dan batas akhir waktu penyembelihan hewan kurban adalah tanggal 13 akhir hari tasyrik, sebelum terbenamnya matahari. Adapun bagi orang yang haji, maka mulainya dari setelah melempar jumrah Aqabah. Karena inilah perbuatan yang dilakukan Rasulullah SAW, bahwa beliau tidaklah menyembelih hadiu, tidak menyembelih kurban beliau kecuali setelah beliau melempar jumrah tersebut. Yang kelima, syarat dari hewan kurban yang kelima, ayyakuna fi makani dzabah. Harus pada tempat penyembelihan. Ini syarat ini khusus untuk orang yang berkurban di saat dia haji. Dia harus menyembelih di tempat penyembelihan. Adapun bagi orang yang tidak haji, maka di mana saja dia berkurban, maka sah, tidak mengapa. Adapun bagi orang yang haji, maka dia harus menyembelih di tempat yang telah ditentukan oleh syariat, yaitu Makkah. Dia harus menyembelih di Makkah berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadiyam balighul Ka'bah, sebagai hadi yang dibawa ke Ka'bah. Maksudnya hadi yang disembelih di Makkah, tidak di luar Makkah. Sehingga ini syarat dari sesembelihan haji. Bagi orang yang haji harus disembelih sesembelihannya tersebut di Makkah dan tidak boleh keluar dari Makkah. Itulah terkait beberapa syarat al-haji. Kesimpulannya, syarat haji sembelihan hewan kurban itu ada 5 bagi orang yang haji. Yang pertama, harus dari jenis hewan ternak, sapi, unta, atau kambing. Yang kedua, harus memenuhi dan memasuki usia yang telah sah untuk dijadikan hewan kurban. Yang ketiga, selamat dari cacat yang membuat tidak diterimanya kurban dia. Dan yang keempat, harus disembelih pada waktunya yang telah ditentukan. Kemudian yang kelima, bagi orang yang haji, menyembelihnya di Makkah dan tidak boleh keluar dari Makkah. Inilah definisi al-haji. Sehingga al-haji, di sini muallif menjelaskan bahwa haji itu maksudnya apa? Haji adalah semua yang dijadikan sembelihan di Makkah, di Baitul Haram. Dari jenis binatang ternak sebagai taqarruban ilallah ta'ala. Di sini muallif hanya menyebutkan definisi yang singkat. Definisi yang singkat. Wa illa, paling tidak, syarat-syarat haji telah kita sebutkan. Ada 5 tadi. Tapi kemudian tentang hukum-hukum haji dan macam-macam haji kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Naktafi ila hadzal qadr. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.